Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار خل الكرام عزني الله وإياكم atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala saya mengucapkan puji syukur dapat hadir di majlis yang baik ini insyaallah atas undangan dari pengurus masjid di sini yang telah disampaikan ke saya beberapa waktu yang lampau. Adapun tema yang ingin saya angkat dalam pertemuan perdana di masjid yang baik ini insyaallah sebagaimana telah disebarkan adalah melacak akar iftiraqul ummah dan solusi mencari golongan yang selamat. Materi ini menurut hemat ana merupakan materi yang paling terpenting, lebih-lebih kita di zaman yang penuh syubhat, zaman yang penuh kerancuan, zaman yang penuh fitnah, di mana ahlul haq semakin sedikit, ahlul batil semakin merajalela, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah salafi semakin tidak dikenal, dan ulama-ulama ahlul bid'ah semakin dengan seenaknya melontarkan berbagai syubhat dengan berbagai cara. Maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk benar-benar memperhatikan ini. Ada apa yang terjadi pada kita kaum muslimin? Mengapa umat ini akhirnya menjadi terkesan porak-poranda, terpecah belah? Apa yang menyebabkan iftiraqul ummah? Dan bagaimana agar kita terhindar dari kelompok yang iftiraq dan dapat menjadi golongan yang selamat, golongan yang Allah janjikan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Khairul kiram, azani Allah wa iyyakum. Ada satu asas yang anehnya asas ini dijadikan oleh kelompok manapun sebagai simbol utama dalam menyeru orang untuk ikut dalam kelompoknya. Bahkan kelompok yang kita anggap paling sesat sekalipun umumnya menjadikan ayat ini sebagai simbol daya tarik untuk menarik orang bergabung dengan kelompoknya. Ayat yang saya maksudkan adalah surah Ali Imran ayat 103. Ali Imran 103. Mari kita lihat ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a bihablillahi jami'a. Dan i'tisamlah, berpegang teguhlah anda-anda semua, bihablillah, dengan tali Allah, jami'an. Wala tafarraqu, dan jangan kalian sekali-kali iftirak. Ini ayat yang luar biasa. Pada ayat ini ada dua frase kalau kita amati. Frase pertama, perintah agar siapapun kita, dari manapun kita berasal, suku apapun kita, selagi kita mengimani Al-Quran sebagai kitab suci, Allah memerintahkan kita untuk di frase pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah, konsistenlah anda, bersatu padulah anda dengan tali Allah, jami'an. Ini frase pertama. Frase keduanya, Allah dalam satu ayat ini tidak hanya menyuruh kita bersatu padu, tetapi sekaligus menyebutkan larangan dari bersatu padu. Apa larangan bersatu padu? Allah sebutkan pada sambungan ayatnya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian iftirak. Biasanya dalam bahasa Indonesia, apabila saya memerintahkan sesuatu, otomatis kebalikannya sudah inklusif masuk. Kalau saya mengatakan sabarlah anda dan jangan anda marah, andai pun saya tidak ngomong dan anda jangan marah, sudah otomatis ketika saya memberitakan sabarlah anda, tanpa saya tambahi dan jangan marah, sudah inklusif, kita tidak boleh marah. Bisa dipahami kan? Udah built in, langsung. Tetapi pada ayat ini, sebegitu pentingnya perkara ini, maka Allah menyebut dua perkara yang berlawanan dalam satu rangkaian ayat, menunjukkan hal ini, dua-dua perkara ini perlu mendapat prioritas perhatian dari kita. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Yang pertama, berpegang teguhlah anda semua dengan tali Allah jami'an. Sayangnya, memahami ayat ini timbul kerancuan dan syubhat. Kita akan teliti ada dua kerancuan dan syubhat terkait dengan ayat ini. Kerancuan pertama, yaitu terkait dengan perintah i'tisam, berpegang teguh, bersatu padu dengan tali Allah. Timbul kerancuan. Apa kerancuan ya Tuhan? Anda bisa melihat, kita semua bisa melihat, hampir setiap orang yang menisbahkan dirinya kelompok Islam di negeri ini, bahkan di seluruh dunia, menyeru orang, mari kita bersatu, mari kita bersatu. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan kepada umat siapa yang hendak disatukan, apa alat penyatunya, siapa yang mampu menyatukan, apa pengertian menyatu, bersatu yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Umat yang awam diberikan kesempatan menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu masing-masing. Maka orang bingung, yang dimaksud kita bersatu itu bagaimana cara bersatunya? Apakah kalau yang dimaksud bersatu, barang siapa yang ikut pengajian ini masjid apa akhir? Asyuhud. Siapa yang ikut pengajian di Asyuhud setiap malam anu atau hari anu, berarti termasuk kelompok yang bersatu. Yang tidak ikut pengajian di sini berarti iftirak. Apa itu maksudnya bersatu? Umat enggak pernah dikasih penjelasan. Bahkan mohon maaf, Asobiyah pun mengambil landasan ayat ini terkadang. persatuan Indonesia sesuai dengan Quran surah Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saya agak bingung. Ini turun ayat ini dulu atau turun persatuan Indonesia dulu asbab nuzulnya? Jangan dipas-pasin, jangan dicocok-cocokin. Mohon maaf, wa'tasimu bihablillah jami'an harus ada kejelasan. Berpegang teguh, bersatu padu, harus dijelaskan siapa yang mau disatukan. Yang kedua, siapa yang mampu menyatukan. Yang ketiga, apa yang hendak disatukan. Yang keempat, berapa biaya untuk menyatukan. Kelima, alat apa untuk menyatukannya. Mestinya umat dikasih penjelasan. Supaya tidak kacau. Karena itu pada kesempatan kali ini, ikhwan, agar kita termasuk orang yang disebut oleh Allah mengikuti ayat ini agar kita bersatu, mari kita bedah dulu. Frase pertama, perintah bersatu, kita rinci dulu. Nanti frase keduanya, jangan kalian iftirok, juga akan kita rinci. Apa itu iftirok? Apakah beda iftirok dengan ikhtilaf? Apa perbedaannya? Kalau sama, apa kesamaannya? Apakah setiap iftirok itu jelek? Masih banyak persoalan ini yang sayangnya tidak dijelaskan oleh mereka, para ulama-ulamanya, para murabi-murabinya, sehingga umat seringkali salah paham memahami makna-makna ini. Maka mari kita mulai kerancuan yang terkait dengan atau subhat yang terkait dengan perintah bersatu padu. Bismillah. Alhamdulillah. Mari kita lihat siapa yang hendak dipersatukan. Ini kan ayatnya masih umum. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatu padulah. Siapa yang suruh bersatu padu? Harus dijelaskan kepada umat. Jangan ditafsirin sendiri. Yuk kita lihat jawabannya. Surah Al-Hujurat ayat 10. Surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal sesungguhnya orang-orang beriman itu yang bersaudara. Targetnya harus jelas, yang mau disatukan siapa? Apakah antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik mau disatukan? Orang kafir dengan orang muslim disatukan? Sunnah dan bid'ah mau disatukan? Inikah yang Allah maksud wa'tasimu? Enggak boleh seenaknya dong. Harus jelas yang mau disatukan, objeknya yang mana. Siapa yang Allah maksudkan dengan perintah untuk bersatu padu ini? Apa alat penyatunya? Siapa yang mau disatukannya? Siapa yang mampu menyatukannya? Harus jelas. Jangan memaknai ayat-ayat global dengan logika kita. Berbahaya. Maka mari kita lihat kembali. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu yang bersaudara. Waslihu baina akhawaykum. Maka kalau muncul perselisihan di kalangan orang-orang beriman, damaikan antar mereka. Wattaqullaha in wattaqullaha la'allakum turhamun. Takutlah anda kepada Allah, semoga anda semua mendapat rahmatnya. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Ibnu Katsir rahimahullah saat menafsirkan ayat ini, maka beliau mengatakan wa qawlihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwah ay al-jami'i ikhwatun fid din. Yang dimaksudkan Orang beriman itu saudara, artinya saudara satu agama. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Katsir, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya orang Islam. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Maka antar orang Islam tidak boleh saling menzolimi dan tidak boleh saling mencelakakan. Jadi jelas kita targetnya yang pertama, syarat mutlak yang mau kita satukan harus sama konsepnya, dia muslim, dia mukmin, bukan menyatukan kafir dengan mukmin. Sampai kiamat ente sampai botak enggak akan bakalan bersatu, mukmin dengan musyrik pasti akan musuh. Enggak usah disatu-satuin. Ini harus jelas. Ya. Kita teruskan. Ustaz, dari mana kalau antara tauhid dengan syirik enggak mungkin disatukan? Sunnah dengan bid'ah enggak mungkin disatukan. Iman dengan kafir enggak mungkin disatukan. Bukan sekedar tidak mungkin disatukan. Kita enggak usah memaksa-maksakan diri atas nama toleransi kaum ghulu, kaum ekstrim, hendak menyatukan tauhid dan syirik. Enggak perlu. Sunnah dan bid'ah, wallahi, sampai kiamat dia musuh. Tauhid dan syirik, sampai kiamat dia musuh. Enggak usah disatu-satuin. Enggak usah. Ngapain menegakkan benang basah? Jangan sok jadi pahlawan, pahlawan kesiangan, superhero, mau nyatuin sunnah sama bid'ah, tauhid sama syirik. Enggak usah, enggak perlu. Bahkan wajib bagi kita menyatakan syirik itu musuh sampai kiamat. Bid'ah itu musuh sampai kiamat. Enggak usah dipaksain sama-samakan. Apa nih, Pak? Galak banget. Kita ini bahas din, bukan politikus. Kalau politikus senengnya pakai bahasa abu-abu. Pengen ngomong haram aja, haram. Ah, belok, menteh. Ini din. Jangan banyak pakai bahasa politik. Kita gak butuh. Yang jelas lah bahasanya. Ya. Ayo kita buktikan. Mari kita buktikan, Ustadz. Dari mana antum mengatakan bahwasanya kalau untuk syirik enggak perlu kita bersatu, bakal harus jadi musuh. Lihat surah Al-Mumtahanah ayat 4. Al-Mumtahanah ayat 4. Bismillah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian satu suri teladan yang patut untuk kalian jadikan teladan. Sudah ada, kata Allah, satu teladan yang pantas anda ikuti. Teladan yang model bagaimana? Lihat sambungannya. Fi Ibrahim walladzina ma'ah. Pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang yang menyertai dia. Sebab Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikenal sebagai sosok ahli tauhid yang paling ternama dalam Al-Quran. Dan tentu semua Rasul dan Nabi alaihi salatu wassalam semuanya baik akidahnya dan sempurna tauhidnya. Tapi kalau antum mau melihat dalam Al-Quran, salah satu Rasul yang langsung dikatakan hanifaw wa ma kana minal musyrikin, itu adalah Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kisah pengembaraan tauhidnya sangat legendaris. Bisa dipahami, kan? Bukan berarti Rasul yang lain gak benar tauhidnya. Sudah pasti sempurna. Tapi ada kisah sisi menonjol pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sisi tauhidnya. Maka Allah sering ungkap kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kisah-kisahnya paling sering dimuat dalam Al-Quran. Di luar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali lagi ayatnya. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh yang baik bagi kalian. Fi Ibrahima walladzina ma'ah. Yaitu pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang yang menyertainya. Dalam kasus apa? Dalam kasus apa Allah menonjolkan kisah ini? Karena kalau cerita tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, tentu beliau sempurna semua. Akhlaknya paling baik. Ibadahnya paling baik. Betul? Tauhidnya paling baik. Apa yang Allah maukan pada ayat ini? Konsentrasinya gitu. Maka pada ayat sambungannya Allah berkata, Ilqalu liqaumihim. Yaitu saat Ibrahim alaihi salatu wassalam berani berkata lantang kepada kaumnya. Ngomong apa? Ngomong apa emangnya? Nih, yang sampai Allah puji, Ibrahim alaihi salatu wassalam ngomong kepada kaumnya begini. Bagaimana? Kita sambung lagi. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Hai kaumku, inna bura'u minkum. Aku menyatakan bara', berlepas diri dari kamu. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan dari apapun yang kamu sembah selain Allah, aku menyatakan berlepas diri. Tidak cukup menyatakan berlepas diri. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam menambahkan apa? Kabarna bikum. Kan ingkari kekafiran Anda. Tidak cukup itu, ditambah lagi. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Dan sungguh telah nampak antara kami dengan kalian, hai orang-orang musyrik, apa? Al-adawah wal-baghdha' abada. Permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Kepada kesyirikan, kita gak perlu membeli hati mereka, gak usah. Bahkan kita nyatakan kepada kemusyrikan apa? Kabar nabikum. Saya ingkari kemusyrikan Anda. Itu yang dituntut, bukan mentoleransi. Gimana nih toleransi berlebihan kaum ekstrim nih? Ya, bukan. Tuntutan tauhid terhadap orang-orang syirik dan kemusyrikan. Apa ikhwan? Pertama, buruk. Menyatakan barok. Perlepasan diri. Ditambah. Kabar nabikum. Kami ingkari kekafiran Anda. Belum cukup. Tambah lagi. Wabada. Dan telah nyata. Bainana wa bainakum. Antara kami muwahhidin dan Anda musyrikin. Apa? Telah nampak apa? Kasih sayang? Bukan kasih sayang lagi. Bukan. Wallahi bukan kasih sayang. Apa? Yuk kita lihat ayatnya. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Wal baghdha'u abada. Nampak terang al-adawah wal-baghdha, permusuhan, kebencian selama-lamanya lagi. Kecuali apa? Hatta tu'minuna billahi wahdah. Kecuali kalau Anda mau kembali benar ke tauhid, baru kami akan menjadikan, menjalin lagi hubungan dengan Anda. Kalau tidak, Anda musuh bagi kami. Anda musuh. Itu tuntutan tauhid. Jadi tauhid kita, maaf, berpegang teguh, landasannya harus apa itu? Mukmin, muwahhid. Yang pertama nih, kalau kita kebalik, ya, Anda mau nyembah kuburan, sabodo, masih pakai jimat, sabodo. Yang penting dukung saya. Ngomongnya partai Islam. Partai Islam apaan? Jangan bawa-bawa Islam lah. Mohon maaf. Yang jelas. Ya. Na'udzubillah. Jangan dijual belikan agama ini. Yang jelas konsepnya. Mari partai ini kami dirikan untuk menyatukan. Menyatukan apa? Yang satu kelompok aja pecah baratan. Boro-boro nyatuin umat Islam. Udah jangan gede-gede ngomongnya. Beres saja tauhid dulu yang jelas. Sini paham ikhwan? Tauhid. Jadi sekarang ikhwan, antum gak usah lagi. Ustaz, bagaimana kalau ulama ahli sunnah kumpul bareng dengan para dukun? Untuk apa? Kita jaring kerjasama. Kerjasama apaan? Perang oke. Bukan kerjasama. Dakwai, Anda mau wahid? Anda saudara kami. Tidak mampus Anda. Gitu. Kerjasama, kerjasama apa? Najis. Kita kebanyakan politik nih. Ya, bersatu padu. Apa bersatu padu dengan kesirikan? Kok bersatu padu? Udah jangan terlalu banyak politik. Manhaj ini manhaj yang jelas. Bukan manhaj remeng-remeng. Bukan manhaj abu-abu. Enggak. Harus tegas, ikhwan. Ini jelas. Dan Allah memuji. Memuji sikap Nabi Allah Ibrahim. Anda tahu ayat ini masih berlaku atau sudah hapus? Sampai kiamat masih berlaku. Ikutilah. Jangan tertipu dengan propaganda-propaganda. Golongan-golongan. Mohon maaf. Yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang moderat. Mereka enggak paham apa itu moderat. Apa kamu gabungkan kemusyrikan dengan ketauhid dari itu moderat? Wallahi. Ini adalah satu subhat yang membahayakan kita. Jangan dipercaya. Tidak. Tauhid dengan syirik selamanya musuh. Sunnah dengan bid'ah wallahi selamanya musuh. Anda enggak perlu menyatukan. Sudah. Kalau tidak berjalanlah masing-masing. Enggak usah disatu-satuin. Enggak apa-apa. Walaupun dia ahlul bid'ah, dia saudara saya. Ngomong apaan lu? Sebab ikhwan, yang jelas orang agama kok kayak main-main, ya. Teruskan. Sekarang jangan kata kepada kaumnya, bahkan saat ayahnya sendiri tetap bertahan kepada kemusyrikan. Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam tetap mengingatkan ini perbuatannya enggak benar, perbuatan setan, bukan diam aja. Jangan kata orang lain, hatta abahnya sendiri. Bukan disatuin, dijelaskan ini syirik, enggak boleh. Bisa dipahami kan? Yuk kita lihat surah Maryam ayat 44 sampai 45. Surah Maryam ayat 44 sampai 45. Bismillah. Ya abati la ta'bud ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya. Ya abati la ta'bud ash-shaytan. Wahai ayahku, la ta'bud ash-shaytan. Jangan, wahai ayahku, engkau menyembah setan. Menyembah patung, pada dasarnya menyembah setan. Anda menyembah kuburan-kuburan. Kuburan-kuburan yang dianggap setan. keramat, kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan yang dianggap wali, kuburan-kuburan yang dianggap habaib, kuburan-kuburan siapapun yang Anda mengeramatkan mereka, wallahi pada dasarnya kita menyembah setan-setan. Maka ingatkan, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Sesungguhnya setan itu teramat durhaka kepada Tuhannya. Ya abati, wahai ayahku, inni akhafu ayya masaka azabun minar rahman. Aku khawatir, wahai ayahku, kamu akan ditimpa azab Tuhan yang maha pemurah. Jika kamu terus bertahan pada kemusyrikan, aku takut azab dari Tuhan yang maha pemurah akan Allah timpakan kepadamu. Fatakuna lisyaitani waliya. Dan kalau sudah begitu, kamu akan menjadi kawan setan, wahai ayahku. Ini ucapan yang diucapkan oleh seorang nabi kepada ayahnya yang masih musyrik. Bukan karena kemusyrikan dibuat oleh ayahnya, bersatu padu, tidak. Jangan kata ke orang lain. Bisa dipanggil, Pak? Tetap ingatkan kemusyrikan, bukan disatukan. Diingatkan, diingatkan. Kalau tidak, nyatakan permusuhan. Hari ini, Pak, yang menjadi musibah bagi kita. Apa itu, Pak? Jangan kata kita yang berani berteriak duluan pada mereka. Wahai orang-orang ahli syirik, aku nyatakan permusuhan kepada kalian. Tapi demi Allah, hari ini mereka yang lebih berteriak dulu kepada kita. Dan kita menjadi kaum yang lemah. Diakibatkan kita tidak lagi punya konsentrasi pada tauhid. Sehingga Allah tidak mau menolong kita. Sampai kita mau kembali kepada jalan kami. Wallah. Karena lemah kita dalam tauhid, ikhwan. Hari ini mereka mempertakut-takuti kita. Mestinya kita yang berteriak di tengah mereka. Aku nyatakan permusuhan kepada kalian. Aku nyatakan kebencian kepada kalian. Bukan mereka yang meneriak-neriaki kita. Tapi hari ini kehinaan ditimpakan kepada kita. Akibat kita selama ini meremehkan at-tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dan mengarahkan kita untuk kembali bersemangat dalam tauhid. Pelajari tauhid. Penting sekali, ikhwan. Kunci semuanya urusan ada di tauhid dulu. Sekarang kita lihat surah Al-Mujadilah ayat 22. Al-Mujadilah 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari-hari akhir. Apa nih, Pak? Sebelum saya sambung ayat ini, Allah menafikan, mustahil, sebenarnya tidak boleh ada orang beriman, awas, yang melakukan hal ini. Apa itu, Pak? Enggak boleh. Lah tadi itu tidak akan Anda jumpai. Kalau dia benar-benar iman, enggak boleh lagi dijumpai ini. Apa? Enggak boleh dijumpai apa, Pak? Kita lihat semuanya. Yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Mengadakan mawaddah. kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Tidak boleh mengadakan mawadah terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Apakah orang musyrik itu bukan orang yang menentang? Wallahi, kalau orang musyrik tidak disebut sebagai penentang di muka bumi ini, tidak ada lagi yang disebut penentang. Biangnya penentangan berasal dari kemusyrikan. Bisa dipahami, Pak? Maka Allah katakan, ya, tidak kamu dapati kalau dia benar beriman, lalu masih mengajarkan mawaddah, kasih sayang dengan orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya. Bahkan tidak cukup. Untuk lebih mempertegas, Allah tambahkan. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sekalipun orang yang menentang Allah, orang yang menentang Rasulnya itu bapak-bapak Anda sendiri. Aba'ahum, bapak-bapak mereka. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au ashiratahum, atau keluar kerabat mereka. Walaupun itu bapak sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, kerabat sendiri, kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, Anda tidak perlu lagi mengajarkan mawaddah dengan mereka. Jangan kata orang lain. Bisa dipahami, kan? La tajidu qauman. Allah menafikan. Menafikan orang yang bertauhid. Masih senang, masih demen mengajarkan mawaddah dengan orang-orang yang telah jelas musyrik. Bahkan Anda harus tegaskan, kami musuh Anda. Itu yang harus dituntut. Bisa dipahami, kan? Sekarang, mari kita bahas gambaran mahalnya biaya untuk menyatukan. Jadi tadi kita sudah tahu, ya, kawan, yang mau kita satukan siapa, ya, kawan? Yang kita satukan itu kalau konsepnya udah sama dulu. Nanti ada beda sedikit pendapat, kita boleh berbeda pendapat asal tidak beda pendapatan. Itu mah prinsip DPR. Ya, kawan. Ya, jadi kalau mukmin syirik, tauhid syirik, enggak usah cerita. Mari kita satukan, tamat, selesai, the end. Wassalam, bubar urusannya. Enggak usah kita ngarang-ngarang lagi bagaimana cara kita menyatukan antar apa? Tauhid dengan syirik masih ngomong gombal lu. Enggak usah cerita menyatukan. Bisa dibagi kemana? Ini harus jelas konsepnya. Ya. Jadi harus yang sama-sama, kalau dia memang muslim, mukmin, muwahid, baru kita cerita. Kalau ada masalah, baru kita satukan. Tapi kalau sudah beda, ini selesai urusannya. Gitu. Supaya kita enggak buang-buang energi. Pegel-pegel, ya enggak bisa. Selanjutnya, mari kita lihat, ikhwan. Penyatuan hati, apa yang mau disatukan dan siapa yang mampu menyatukan. Ini perkara yang sangat berat. Yuk kita lihat surah Al-Anfal ayat 63. Al-Anfal 63 ini tentang berapa biaya untuk bisa menyatukan hati. Kita lihat. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Ikhwan, law anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau Anda menginfakkan, mengerahkan segala apa yang ada di muka bumi, semuanya jami'an, untuk menyatukan hati manusia, ma allafta baina qulubihim. Kamu tidak akan sanggup untuk menyatukan hati mereka. Dijamin Anda tidak akan sanggup. Kita lagi yang modalnya modal ngomong doang pengen menyatukan. Baru Ustaz tingkat RT perasaan bisa menyatukan umat. Yang modalnya maafil ardi jami'an tidak bisa. Awas. Sampai Allah tegaskan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Kalau Anda anfaqta, menginfakkan ma fil ardi, apapun yang ada di muka bumi, jami'an, semuanya. Enggak tanggung-tanggung semua, ya. Antum punya emas berapa? Antum punya duit berapa triliun? Bapak punya duit mobil berapa ribu mobil? Kelakan pengen nyatukan, Pak. Mohon Bapak. Ma'alafta. Jangan pernah mimpi. Urusan yang mampu menyatukan siapa? Sambungan ayatnya. Walakinallaha alafa bainahum. Tapi hanya Allah saja yang mampu menyatukan hati-hati mereka. Hanya Allah, ikhwan. Hanya Allah yang mampu menyatukan hati-hati kita. Ana tidak pernah kenal sama antum, apalagi dari Bandung. Tapi ketika Allah menyatukan hati kita, ana dari Indramayu, antum dari Bandung, Allah satukan hanya karena Allah. Wallahi, bukan karena ana hebat, bukan karena antum kaya. Demi Allah, gak ada urusan. Allah yang menakdirkan kita. Dia yang menyatukan hati-hati. Hanya dia. Harus dipahami, ikhwan tauhid ini. Siapa kita? Siapa? Wallahi kita gak ada apa-apa. Ini semua adalah kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga tadinya yang anak tidak kenal dengan bapak. Beda ras, beda suku mungkin. Betul kan? Beda warna kulit, beda dialek, beda ijalek, dan sebagainya. Allah satukan kita dengan tauhid, Pak. Allah yang menyatukan. Wallahi Allah, bukan karena saya terkenal. Bukan karena antum kaya raya. Bukan. Tapi dia Allah yang menghendaki kita. Allah satukan hati-hati kita. Hatta kita berbeda tempat tinggal. Kalau Allah hendaki, kita pertemukan oleh Allah. Karena kesatuan tauhid, kesatuan iman, kesatuan manhaj. Jadi bahmi, Pak. Jadi tidak boleh lagi ada di antara kita yang merasa berkat saya, umat bisa saya satukan. La haula wala quwata illa billah. Apa modal kita? Jangankan baru modal ngomong. Mafil ardi jami'an. Bahkan semua yang ada di muka bumi Anda kerahkan. Anda pengen menyatukan hati manusia. Ma'allah. Anda tidak bisa. Sebabnya. Jadi siapa yang mau menyatukan? Yang mampu? Allah. Tadi. Walakin Allah alafa bainahum. Hanya Allah. Walakin Allah. Hanya Allah, ikhwan, yang menyatukan hati. Hanya Allah. Ya. Innahu azizun hakim. Dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ikhwan, ada terkait ayat yang tadi saya baca. Ya. Sekarang jadi kita tahu kan, nah, pengen hati bisa bersatu itu berat nggak, Pak? Bahkan kalau Anda mau menukar dengan apapun yang di muka bumi, wallahi Anda tidak akan bisa. Saking mahalnya biaya penyatuan hati. Nggak bisa. Walaupun Anda, ya Allah, tukar agar saya sejalan dengan si Fulan. Jadikan kami sama dengan si Fulan dalam satu manhaj, dalam satu akidah. Saya siap, ya Allah, tukar dengan apapun yang ada di muka bumi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa, saking mahalnya harga penyatuan hati. Enggak bisa. Karena itu mutlak milik Allah. Dia satu-satunya yang mampu menyatukan hati-hati kita. Dia sendiri. Bukan si Fulan, bukan si Adlan, apalagi model anak. Bukan, wallahi, enggak bisa. Bisa dipahami semuanya? Kita teruskan. Dalam tafsir Ibnu Jarir, juz 6, halaman 280 sampai 281. terkait dengan ayat yang tadi saya bacakan, ada riwayat yang bagus. Wa qala Abu Amr al-Auza'i haddatsani 'Abdah bin Abi Lubabah an Mujahid. Singkatnya begini. Suatu ketika 'Abdah bin Abi Lubabah ketemu dengan Imam Mujahid rahimahullah, seorang tabi'in ya, yang sangat terkenal. Walakituhu fa akhadha biyadi. Saat aku ketemu dengan beliau, maka Abdah bin Abi Lubabah ya langsung menjabat tangan Imam Mujahid, ngajak salaman. Begitu selesai ngajak salaman, Imam Mujahid rahimahullah langsung berkata, "Izal taqal mutahabban fillah." Jika ada dua orang yang saling mencintai bertemu karena Allah, fa akhadha ahaduhuma biyadi sahibi, lalu temannya ini menjabat teman, tangan temannya sambil apa? Wadohaka ilaih, sambil tersenyum. Ikhlas. Anda ketemu dengan siapa di sini? Ahlan wa sahlan. Anda dapat tangannya, kasih senyum. Bukan tangannya mah salaman, hatinya berapa banyak yang gitu. Kasih. Maka tahatat khotoyahuma kama tahata warakus syajar, akan berguguran segala dosa-dosa keduanya sebagaimana bergugurannya daun-daun yang kering dari pohonnya. Selama Anda menjabat tangan teman Anda, belum Anda lepaskan, selama itu dosa Anda dan dosa teman Anda yang saling berjabat tangan tadi berguguran seperti bergugurannya daun-daun yang kering dari pohonnya. Mendengar itu, fakultulah, maka Abdah bin Abi Lubabah berkata, apa perkataannya? Inna hadza la yasir. Oh, kalau gitu gampang banget. Antum ketemu dengan si fulan, salaman, kasih senyum, dosanya berguguran. Gampang dong. Kata siapa Iman? Kata Abdah bin Abi Lubabah. Ikhwan, mendengar ucapan menggampangkan ini, Imam Mujahid langsung mengatakan, la taqul dzalik. Jangan sembarangan. Anda enggak boleh ngomong seperti itu, kata Imam Mujahid. Kenapa? Fa innallaha yaqul. Karena Allah Taala berfirman. Imam Mujahid lalu membaca ayat yang tadi saya bacakan. Law anfaqta ma fil ardi jami'a. Kalau Anda menginfakkan apapun yang ada di muka bumi ini semuanya untuk bisa menyatukan hati manusia, Anda tidak akan sanggup. Walakinallaha alafa bainahum. Hanya Allah yang mampu menyatukan. Maka ketika Anda ketemu dengan teman Anda, salaman, itu karena semata-mata rahmat Allah, karunia Allah. Jangan Anda anggap itu perkara yang lain. Buktinya, mohon maaf, Anda tanya, antum kalau keluar dari sini, apa setiap orang yang di jalan antum salamin semua? Disangkanya, mulai antum keluar, yang pedagang kayak siapa? Eh, gimana baik? Boleh-boleh aja, cuma tadi resikonya. Siapa yang antum salami? Begitu dilihat. Allah, beda. Siapa yang menggerakkan? Allah. Buktinya, betul? Antum tidak akan salami semua orang, betul? Ada yang sini begitu keluar salami semua. Anda mau lihat sekarang? Enggak, antum tetap pilih-pilih, betul ya? Ada ribuan orang, betul? Yang antum ajak salaman, selalu saja yang prioritas tentu yang antum kenal dulu, betul? Siapa yang menggerakkan itu? Kalau bukan Allah. Kenapa? Kesamaan akidah, kesamaan manhaj. Betul, Ikhwan? Maka jangan kamu anggap remeh kata Imam Mujahid. Ketika Anda mampu mengajak salaman kepada seseorang dengan ketulusan, dengan senyum, karena persamaan akidah, persamaan manhaj, itu karunia Allah yang besar. Anda jangan menganggap itu perkara remeh. Itu karunia yang hebat. Bersyukurlah kepada Allah. Bisa dibalikkan. Jangan diremehkan, kata Imam Mujahid rahimahullah. Sebab bahkan kalau Anda mau pengen bisa begitu, dengan mengorbankan bumi seluruhnya untuk bisa begitu, tidak, kalau bukan Allah yang menghendaki Anda begitu. Maka bersyukurlah dan jangan kita menganggap remeh. Bisa dipahami kan? Masya Allah, ini kisah yang bagus sekali dari Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Kita teruskan. Ikhwan, coba sekarang kita lihat betapa hebatnya tentang bagaimana mahalnya harga hati disatukan oleh Allah. Mari kita lihat tambahannya, surah Ali Imran 103. Ali Imran 103. Bismillah. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم ingatlah oleh kalian semua apa nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada Anda. Ingat-ingatlah. Nikmat apa ya, ikhwan? Nikmat apa yang Allah maukan agar diingat-ingat selalu oleh kita pada ayat ini? Nikmat apa, ikhwan? Coba kita lihat. Idh kuntum ada'an fa'alafa baina qulubikum. Yaitu dulu kalian, posisi kalian ada, saling bermusuhan. Dulu sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa bendera tauhid antar orang Arab, gampang perang, saling bermusuhan, asobiahnya kuat dan tinggi. Sampai kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa bendera tauhid. Yang dengan itu apa? Ikutum ada aufa alafa baina qulubikum. Dulu kalian bermusuhan. Kalian musuh. Tapi lalu Allah satukan hati-hati kalian. Sekarang apa? Fasbahtum bina binyamatihi ikhwana. Yang lalu dengan itu, kalian semua kami jadikan bersaudara. Nikmat besar, ikhwan. Nikmat tak kala kita dulu bermusuhan. Lalu Allah alaf. Allah satukan hati-hati kita. Maka ini nikmat yang besar. Ingat semua nikmat ini, jangan pernah remehkan. Bahkan Allah sambung. Wa kuntu 'ala shafa hufratin minan nar. Wa kuntu 'ala shafa hufratin minan nar. Ingat dulu kamu berada dalam tepi jurang api neraka. Demi Allah, mungkin kita dulu ahlul maksiat. Kita mungkin dulu ahlul bid'ah. Kita mungkin dulu ahlul syirik. wa kuntum ala syafa hufrah fanqalakum minha. Lalu Allah selamatkan kita, ikhwan. Demi Allah, ini karunia Allah yang besar. Tidak semua orang mendapat karunia ini. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana andai kata kita hari ini masih berada di barisan para ahlul bid'ah, berada di barisan orang-orang yang berjalan. Maka syukurlah, ingat umat ini, ingat-ingat oleh kalian, bersyukur. Wa kuntum ala syafa hufratin fanqadakum minha. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian semua agar kalian semua mendapat petunjuk. Ikhwan, wallahi nikmat persaudaraan, ikhwan. Nikmat kita berada dalam satu manhaj, nikmat kita berada dalam satu akidah adalah nikmat yang luar biasa besar. Bersyukurlah kepada Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufrah fanqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Bersyukurlah kita kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan antara saya, antum dan seluruhnya termasuk orang-orang yang berikan nikmat yang besar ini, sehingga walaupun ana tadinya tidak kenal sama antum, ana tidak kenal siapa antum, tapi dengan hidayah dari Allah, Allah tunjukkan kita, kita bisa berada dalam satu barisan, satu akidah dan satu manhaj. Amin ya rabbal alamin. Dan wallahi ini nikmat yang luar biasa besar. Kita teruskan. Ikhwan, dalam konsep tauhid yang lebih ditekankan itu adalah hati dulu yang bersatu, ikhwan. Bukan fisik. Anda bisa secara fisik berkumpul bersama dengan ahlul bid'ah? Bisa? Sangat bisa. Anda mau berkumpul dengan ahlul syirik secara fisik bisa? Sangat bisa. Karena memang yang pertama harus dibangun kesatuan hati, kesatuan fikrah, kesatuan manhaj. Itu dulu yang dibangun. Bahkan Allah Ta'ala mengecam orang yang fisiknya bersatu padahal hatinya pecah. Mari lihat surah Al-Hasyr ayat 14. Al-Hasyr ayat 14. Saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara tentang golongan munafik, apa yang Allah katakan? Basuhum bainahum syadid. Sesungguhnya permusuhan antara golongan kafir dan munafik itu sebetulnya sangat keras, ikhwan. Jangan Anda menyangka orang-orang kafir, orang-orang munafik itu bersatu padu. Sebetulnya kalau Anda tahu hakikat mereka, basuhum bainahum syadid. Permusuhan mereka keras. Lalu apa? Tahzabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Tahzabuhum jami'a. Kalian mengira mereka bersatu padu. Wa qulubuhum. Tapi hati-hati mereka syatta. Bercerai-berai. Pada ayat ini, Allah ingin menegaskan bahwa persatuan fisik yang dibangun oleh mereka sebetulnya tidak ada apa-apanya dikarenakan sebetulnya mereka, hati mereka porak-poranda. Zalika bi'annahum qaumul la yaqilun. Hal ini disebabkan mereka kaum yang tidak berpikir. Karena itu, ikhwan, yang perlu kita bangun apa dulu, ikhwan? Hati dulu. Antum bisa enggak secara fisik ketemu dengan anu? Gimana? Oh, alhamdulillah baik. Baik. Begitu dia apa wajahnya mah dikata antum ambil pisau tikam dia. Bisa. Kelihatan baik. Ahlan. Sambil ngomong ahlan, antum tersenyum tapi tangan kiri ente bawa badik. Bisa. Bisa dipahami? Maka Allah menyatukan, satukan hati dulu. Kalau hati bersatu, fisik gampang mengikuti. Tapi kalau fisik yang bersatu belum tentu hati bersatu. Betul? Berapa banyak orang yang tadi fisiknya ya, gimana sehat-sehat. Begitu dia baru pergi langsung itu si anu. Langsung tadi itu hanya pura-pura. Topeng berapa? Karena hati. Hati tidak mengakui. Tapi kalau hati yang sudah mengakui, insya Allah fisik dengan sendiri. Bisa dipahami kan ya? Jadi tekanan kita hati dulu. Kita teruskan. Ikhwan. Dari sini kita tahu menyatukan manusia itu perkara yang sungguh sangat sulit. Sangat sulit, Ikhwan. Ya, sampai diibaratkan jika kita ingin mengumpulkan semua yang kita miliki di muka bumi untuk mengumpulkan dapat menyatukan hati manusia, kita tidak akan sanggup. Jadi kalau begitu Ikhwan, siapa yang dapat menyatukan? Walakinallaha alafa. Hanya Allah saja yang mampu menyatukan. Selanjutnya, Ikhwan, yang prioritas mau disatukan itu apa Ikhwan? Hati. Yang mau disatukan siapa? Orang-orang yang beriman. Bisa dipahami Ikhwan? Kalau kita sudah paham ini konsep awalnya, ini penting dulu Ikhwan. Kita mulai menggali tadi. Kan judulnya apa kan? Melacak akar iftirakul ummah ya. Setelah kita gali dari awal, kita akan sedikit naik. Ada satu realita aneh Ikhwan. Hari ini andai kata seluruh kelompok-kelompok yang menisbahkan pada Islam pimpinannya kita undang semua nih. Dari apapun. Hatta dari apa yang antum apa anda sesat. Mau itu kelompok-kelompok klasik. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, Syiah, dan sebagainya. Maupun yang sekarang ya temporal. NII, LDII, Tabrik, atau apapun. Kita kumpulkan semua di satu majelis. Lalu kita tanyakan kepada mereka, siapa Tuhan anda? Menurut antum, kelompok ini akan menjawab siapa, Ikhwan? Tak mungkin satu pun kelompok ini yang menjawab Tuhan saya dan. Enggak mungkin. Pasti kita yakin bahwa mereka akan mengatakan Allah Tuhan kita. Betul? Saya pengen mengatakan. Kalau begitu, Ikhwan, perbedaan antara kita dengan mereka bukan masalah meyakini Allah sebagai Tuhan. Ini pertama. Maksudnya kita lacak akarnya di mana perbedaan ini. Yang kedua, kita tanyakan lagi kepada semua kelompok-kelompok ini. Mau sufi, mau apapun namanya saya berdoa, selagi dohirnya muslim. Kita tanyakan, apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan kalam Allah, yang menjadi rujukan utama bagi kita. Saya yakin semua kelompok ini akan mengimani Al-Quran. Ada enggak kelompok ini yang mengingkari? Walaupun ente pandang NII sesat. Andai kata, ini anak contoh saja. LDII antum mau sebut sesat. Syiah mau antum sebut sesat. Khawarij mau antum sebut sesat. Mereka iman enggak secara umum pada Quran? Iman. Betul? Kalau begitu, perbedaan antara kita dengan mereka bukan dalam masalah meyakini Al-Quran sebagai kitab suci dan sebagai kalam. Betul? Ini maksudnya kita urut. Kita ini mencari titik di mana nih mulai akad ikhtiroh ini pecah. Allahnya sama, Al-Qurannya sama. Yang ketiga, siapa Rasul terakhir yang Allah utus kepada kita? Selagi dohirnya masih muslim, anda tidak perlu menghitung yang golongan kayak Ahmadiyah karena dia sudah murtad. Enggak usah cerita. Yang mengingkari bahwa Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, murtad ceritanya di luar mainstream ini. Kita cerita yang masih dohirnya masih muslim. Hatta sesat apapun. Siapa Rasul terakhir yang Allah utus kepada kita? Maka saya yakin semua kelompok ini akan galuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Sekarang kita tahu perbedaan antara kita dengan mereka bukan masalah Allah sebagai Tuhan, bukan masalah Al-Quran sebagai kitab suci, bukan pula masalah Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Betul? Keempat, apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran yang merupakan sumber hukum Islam dan kita. Semuanya sepakat, tidak perlu bicara tentang kelompok ingkar sunnah yang sudah dinyatakan murtad kafir. Ini sudah di luar maestri. Secara umum, kelompok lainnya sama dengan kita, as-sunnah atau al-hadis. Mereka sepakat. LDI percaya enggak sama Sunan Abu Daud? Percaya. Mohon maaf, kita semua kitab Sahih Bukhari yang saya miliki sama persis dengan Sahih Bukhari yang dimiliki oleh LDI. Kitab Sahih Muslim yang saya miliki sama persis dengan kitab Sahih Muslim yang ada pada NU. Kitab Sunan Turbuzi yang saya miliki sama dengan yang dimiliki Muhammadiyah. Kitab dan seterusnya. Tidak ada sehuruf pun beda kecuali yang sekedar salah tetap. Bisa dipahami, Pak? Jadi kalau begitu, Allahnya sama. Qurannya sama. Nabinya sama. Hadisnya sama. Yang aneh, mestinya kalau empat-empatnya sama, implementasi di lapangannya harus sama. Yang aneh, kok kenapa pas implementasi di lapangannya beda? Ini yang kita gak habis pikir. Kalau, mohon maaf Pak, kalau begini, Anda percaya pada hadis? Oh, saya gak percaya. Selesai urusannya. Wajar kalau kita beda. Saya iman, Anda enggak, ya jelas enggak kan ini. Yang aneh, sama-sama percaya. Sahih Bukhari saya pakai, dia pakai. Dia iman. Sahih Muslim saya pakai, dia pakai. Sunan Tirmidzi saya pakai, dia pakai. Abu Daud saya pakai, dia pakai. Sama. Abu Daudnya ya begitu. Hadisnya jumlahnya segitu. Sama secara umum. Bisa dipahami enggak? Anehnya, kok kenapa pas di lapangan kita jadi beda-beda? Ini, iya Pak. Maka tadi kita melacak di mana akar. Ini sebab utamanya ada apa dengan kita, Pak? Mestinya kalau Allahnya sama, Qurannya sama, Nabinya sama, hadisnya sama, mestinya implementasi di lapangan sama. Sekarang kenapa beda, Pak? Kenapa beda? Supaya kita paham jawabannya, Anda akan ketemukan dengan mengikuti apa yang akan saya sampaikan insyaallah. Di mana? Kenapa kita beda? Padahal prinsip-prinsip pilar-pilar ini sudah sama. Yang mestinya di lapangannya sama. Begini, Pak. Saya akan kembali ke surat Ali Imran ayat 103. Sebab ganti jawabannya dari sini. Jawabannya ada di sini. Kita mulai. Wa kasimu bihadlillahi jami'a. Berpegang teguhlah Anda semua. Ya. Bihadlillah. Supaya kita disatukan Allah, supaya kita enggak pecah-pecah, Allah memberi persyaratan kepada kita. Persyaratannya, Anda bisa Allah satukan, bersatunya yang pertama dengan apa, Ikhwan? Bihablillah. Tali Allah, hablullah. Anda petanya, hablullah itu apa? Sebab pada ayat ini ada dua. Kalau kita pengen disatukan oleh Allah, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Apa, Ikhwan? Ayatnya. Wa kasimu bihablillahi jami'an. Yang pertama hablullah, yang kedua jami'an. Awas, Ikhwan. Jami'an itu bukan bareng-bareng. Nanti kira jami'an bareng-bareng. Bukan, jangan saya nafsirinya. Nanti kita lihat perkataan para sahabat tentang mahuwa makna jami'an. Ya. Jadi ada dua. Ketika Allah cerita wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita enggak cerita wa la tafarraqu dulu. Itu nanti dibahas khusus lagi. Akan panjang kalau wa la tafarraqu. Itu urusan jalan ikhtilaf juga. Bagi antum yang nanti tergabung dengan mohon maaf SMI ya, Sahabat Muslim Indramayu, satu semacam TV Muslim khusus Salafi Indramayu, ya mungkin di situ ada banyak ceramah-ceramah saya tentang masalah manhaj. Silakan nanti untuk mempercepatnya ikuti saja di situ ya, live streaming biasanya ya. Kita balik lagi. Jadi pertama kita mesti tahu dulu apa makna bihablillah, tali Allah. Apa tali Allah itu? Pertama, pengertian tali Allah dalam tafsir Ibnu Jarir nomor riwayat 7564 an Qatadah dari Imam Qatadah, waqtasimu bihablillah jami'an hablullahul matin alladhi amaru ayyuktasam bih hadzal Qur'an. Pengertian hablullah, pertama hablullah itu Al-Qur'an. Ini pendapatnya Imam Qatadah, pendapatnya Imam Abdullah, pendapatnya Imam As-Sudi, dan pendapatnya Imam Ad-Dhahhak rahimahumullah alaihim ajma'in. Lihat di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari nomor riwayat 7566, 7567, 7571 dan seterusnya. Jadi hablullah itu apa ikhwan? Al-Qur'an. Kalau ada satu kelompok tidak mau mengimani Al-Quran, selesai urusannya. Anda tidak perlu cerita lagi. Mari kita bersatu padu. Selesai. Bubar jalan. Dia harus mau dulu iman. Anda mengimani Al-Quran, mau, baru kita cerita. Waktasimu bihamdillah. Sebab Al-Quran jadi mengikat. Kalau Anda yang tidak iman sama Al-Quran, Anda mau diikat pakai apa? Pakai nasionalisme, kebangsaan, suku, ras, bahasa, terlalu kerdil. Bisa dipahami kan? Kerdil sekali kita kalau diikat pakai itu-ituan. Ikatannya bukan itu. Ikatannya Al-Quran. Yang pertama, hablullah huwa bima'na Al-Quran. Ini menurut sejumlah imam tadi. Bisa dipahami kan ya? Itu tafsir yang pertama. Yang kedua, pengertian hablullah berkata Imam Abul Aliyah terdapat dalam tafsir Ibnu Jarir nomor riwayat 7573. Beliau mengatakan iktasimu bil ikhlasi lillahi wahda, dengan tauhid. Awas kuat, saya ulangi. Bersatu itu ceritanya kalau kita mau sama tauhidnya. Kalau tauhidnya enggak sama, ente mau diapa-apain, jangan cerita tentang tauhid, jangan cerita tentang persatuan. Dia mengingkari Allah ada di atas aras. Dia tidak beriman Allah di atas aras. Dia ingkari, Anda enggak usah dengarkan lagi omongannya, jangan cerita lagi kita mau bersatu. Enggak. Jahmiyah. Bisa dibalik, Pak? Enggak bisa. Tauhidnya beda. Tuhan dia bukan Tuhan yang kita sembah atau gimana nih? Bisa dipahami ya, Pak? Tauhid dulu. Al-ikhlas lillahi wahda. Jadi, saya ulangi. Kalau begitu, ikhwan. Wa tasimu bihablillah. Bersatu padulah ada dengan landasan. Apa, Pak? Al-Quran tadi sudah. Yang kedua, at-tauhid. Kalau tauhidnya belum beres, Anda enggak usah muluk-muluk cerita lain-lain, enggak usah. Beresi dulu tauhidnya. Saya buktikan. Hadis riwayat Ahmad juz 4 halaman 156 dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Shahihah nomor hadis 492. An Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahmu. Suatu ketika ada sejumlah orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Jumlahnya rahat. Rohat itu menurut Imam Nawawi rahimahullah kurang lebih jumlahnya 9 atau 10 orang. Dari redaksi hadisnya menunjukkan yang datang 10 orang. Jadi ada 10 orang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa, Pak? Mau bai'at. Siap hidup mati bersama Nabi. Susah senang bersama Nabi, siap. Bai'at yang benar. Hanya kepada Nabi SAW dan kepada ulil amri yang sah, Adapun bai'at kepada tokoh-tokoh tarekat, tokoh-tokoh sufi, maka ini bid'ah, mungkar, haram. Jangan kelamaan. Jangan begitu, jangan gitu apa kelamaan. Kita udah langsung-langsungan aja lah. Bid'ah. Jelas, enggak usah. Ya, ini nih ajaran cuci otak model begini yang dibangun kelompok FII, LDII, Tarekat Sufi. Apa ini semua? Tidak dikenal. Bai'at itu selain kepada dulu kepada Rasulullah SAW dan sekarang kepada ulil amri yang sah, yang muslim zahirnya. Selain itu bid'ah semuanya. Udah selesai. Mau ngomong gitu aja. Wah, kita takut melulu. Kelamaan kita nih. Ya. Jadi gimana? Ya, paranoid banget. Jangan dibayang-bayang, cah, takut melulu. Udah, ya. Kita teruskan. Jadi, 10 orang ini datang pengen bayat. Yang aneh apa, Ifan? Fabaya'atis atani. Wamsaka'an wahidin. Dari 10 orang yang mau bayat, 9 orang diterima, 1 orang tidak lulus seleksi CPNS. Kok seleksi CPNS? Kalau sekarang anak biasa kalau agak kelamaan agak ngeheng error dikit. Ya, jadi harap dimaklum. Loadingnya juga udah mulai beda. Apalagi jauh dari Indramayu kesini dari jam 2 malam, ya alhamdulillah, ya belum tidur lagi ya. Jadi kalau ngehen sedikit wajar, ngehen banyak juga wajar. Kita balik lagi, 10 orang ini mau bayat, 9 orang diterima, 1 orang Nabi nggak mau. Tentu saja teman-temannya karena berangkat bareng lalu bertanya, apa kalau ya Rasulullah, bayatat tis'atan wa msakta'an hala. Ya Rasul, kenapa kami yang 9 engkau terima sebagai tentara Allah, ngelamar jadi tentara Allah, diterima. Tapi kenapa teman kami yang 1 ini tidak engkau terima? Ada apa gerangan ya Rasul? Maka Nabi kita SAW memberi jawab, inna alaihi tamimah. Sebab temanmu yang 1 ini masih pakai jimat. Masih pakai jimat dia ini. Ikhwan, masya Allah. Pada saat itu wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang butuh-butuhnya pasukan. Islam baru berkembang. Beliau butuh bantuan tentara-tentara. Butuh suhada-suhada. Betul? Jauh lebih butuh dari apa yang kita alami hari ini. Tapi walaupun begitu, beliau tidak mau menggampangkan urusan tauhid. Bandingkan dengan orang yang hari ini mengatakan kami partai Islam, kami partai Islam. Adakah yang melakukan seleksi semacam ini? Enggak. Anda memindah pukul. Masih pakai jimat, hizib. Yang penting dukung partai saya. Selesai urusan. Ngomongnya partai Islam. Na'udzubillah min dzalik. Allah yahfaz. Jadi banyak kan? Kita berlindung kepada Allah ini, ya. Penipu bang yang membahayakan akidah kalau orang sudah tidak lagi menaruh perhatian kepada tauhid. Nabi promo enggak waktu itu. Tanpa promo datang sendiri, ya Rasul, kami siap bai'at kepada engkau. Tetap. Oh, ini masih smooth, ya. Masih ada jimatnya. Diperhatiin. Hari ini, bahkan kalau Anda jadi ketua paranormal se-Indonesia, Anda akan saya jadikan ketua pembina partai Islam. Betul. Semakin Anda jadi tokoh penting, ya kan? Mau Anda jadi, ente pengen masuk jadi ketua partai besar, bikin ketua perhimpunan dukun-dukun sakti se-Indonesia, langsung ente diangkat jadi pembina partai Islam lagi. Ya, diterima. La haula wala quwwata illa billah. Ada apa ini? Enggak malu nyebut partai Islam. Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau Nabi enggak inna alaihi tamimah. Orang ini masih pakai jimat. Fa akhadha biyadahu fa qata'aha. Lalu satu orang ini, wah, iya ya. Saya masih paksa jimat fa akhadha biyadahu. Dalam satu hadis dikatakan tidak dijelaskan siapa yang memasukkan tangannya. Yang jelas begitu dia sadar langsung diputus. Ya, kalung jimatnya diputus. Diputus. Fa bayahu. Baru setelah diputus Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil tetap mengingatkan man ta'allaqa tamimah faqad asyrak, barang siapa yang masih suka menggantungkan jimat-jimat sungguh dia telah musyrik. Pentingnya tauhid, karena kita tidak bisa bersatu kalau di dalam lingkungan kita masih ada orang yang senang bakar minyak malam Jumat. Percuma. Harus jelas manhaj ini. Betul. Kita enggak bisa nyatuin. Kalau ada di antara kalangan kita yang masih senang Jumat Kliwon datang ke kuburannya Mbah Anu. Sulit udah, lupakan mereka. Dakwai saja, Anda mau syukur, enggak mau sabodo amat. Udah jangan, mari kita bersatu. Bersatu apanya? Sama dukun bersatu. Yang benar aja. Bisa dipahami kan ya? Tauhid. Ini ikhwan. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi ikhwan. Wantasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Berpegang teguh Anda semua dengan tauhid. Tauhid landasan utama. Al-Qur'an huwa tauhid. At-tauhid huwa Al-Qur'an. Al-Qur'an dan tauhid enggak pernah bisa dipisahkan. Enggak bertentangan, saling melengkapi. Bicara tentang tauhid pasti bicara tentang Qur'an. Bicara tentang Qur'an pasti bicara tentang tauhid. Karena Qur'an dan tauhid sesuatu yang enggak akan bisa kita pisahkan selama ini. Mutaqarrabah, berdekatan makna. Bisa dibalikkan. Jadi hari ini, ikhwan, supaya kita tidak buang energi, jangan ada lagi alhamdulillah Ustaz. Gimana ya kita mau menyatukan dengan kelompok-kelompok sufi? Enggak usah tinggalin. Dakwai, Anda mau syukur alhamdulillah. Tidak, antum enggak usah mikir-mikir buang energi. Benahi aja umat kita dengan tauhid yang benar. Enggak usah. Jangan dipaksa-paksain orang enggak cocok, dipaksa-paksain itu buang-buang waktu. Enggak usah, tidak. Dakwahkan terus, dakwahkan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Dakwahkan ini tauhid. Kepada siapa pun kita dakwahkan, ke siapapun kita dakwahkan, hatta yang masih di kuburan kita datangi mereka, dakwahi mereka. Ikutlah, Anda salah, ini musyrik, dakwahi mereka. Tapi kalau suruh dengan itu, yuk mari kita bersatu padu. Ini tidak perlu, bahkan haram. Itu harus jelas batasannya. Ya, sehingga kita jelas manhaj ini manhaj yang terang, manhaj ahlu sunnah wal jamaah, manhaj salaf adalah satu-satunya manhaj yang paling jelas arahnya. Selain itu batil. Tidak ada satupun manhaj yang mampu menyelamatkan kita dari api neraka selain manhaj ahlu sunnah wal jamaah salafi. Tidak ada. Pintu surga telah tertutup kecuali lewat manhaj ini. Hanya satu. Dan insya Allah nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Kalau Allah takdirkan, ya bisa kita ketemu lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf, Puan. Jujur, setail saya memang begini. Jadi kalau mau diubah, tiba-tiba saya seolah-olah bukan saya gitu. Daripada saya dipaksain bukan saya. Saya bisa saya mau lembut-lembut dan saudara-saudara. Awalnya saja 5 menit. Menit ke 10-nya lebih kenceng dari ini. Ya, sebagai pembalasan dari yang tadi dibuat-buat. Ya, jadi mohon maaf kalau saya stainnya saya sudah begini. Ya inilah. Ya, tapi insya Allah. Wallahi irfan. Demi Allah. Saya menyampaikan ini. Wallah. Bukan karena rasa kebencian awalnya. Tapi karena rasa cinta. Agar kita bersama. Ya benar-benar. Dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang berada dalam satu manhaj, satu akidah. Wallah, bukan karena rasa di awal dirasa. Demi Allah kita. Bisa dibahagikan. Uhibbukum fillah jami'an. Ana juga menyayangi antum, menyayangi antum semua karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Ini dari panitia. Jadi untuk materi saya anggap selesai ya. Ada boleh ada waktu soal jawab katanya. Kurang lebih kita ada waktu mungkin 20 menit ya. 20 menit setelah itu sambil saya juga perlu istirahat dulu sejenak ya. Baik. Untuk yang dari akhwat pertanyaannya bisa nanti lewat kertas saja ya Pak ya. Atau bagaimana? Panitia. Ya barangkali nanti akhwat ada yang mau nanya, silakan diatur aja ya dikoordinir. Saya langsung aja tapi dibatasi ya karena waktunya juga ya kita sangat mepet gitu ya, paling sekitar 15 menit atau 20 paling lama. Yang pertama, apa pengertian tasawuf menurut pandangan Islam? Tasawuf ya, betul lah. Ya, ikhwan, harus kita pahami tasawuf ini sendiri secara bahasa Arab itu sampai diperselisihkan saking banyaknya akar pecahan katanya. Dari mana ini berada? Sampai begitu banyak. Sering pula disebut ahlus sufah. Dulu di zaman Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk ahlus sufah. Tapi barang siapa lalu mengatakan bahwa pendiri sufi itu Abu Hurairah, sungguh dia ini pendusta sesat. Sebab pengertian ahlus sufah yang dimaksud di zaman sahabat bukan seperti sufi-sufi sekarang yang solawatannya sambil joget-joget kayak orang gila. Itu perlu dibawa ke rumah sakit Grogol. Apa urusannya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Mohon maaf, yang benar aja jangan bawa-bawa sahabat, malu-maluin. Ya. Jadi ini golongan-golongan sufi-sufi yang begini, ini kebanyakan mereka ini pada dasarnya ujung-ujungnya enggak jauh-jauh dari Syiah. Model begini, ritualnya hampir the same as Syiah. Enggak akan jauh. Pokoknya Syiah sama Sufi kakak adik. Kurang lebih. Kalau harus ngomong mah. Udah jadi udah yang begini-gini. Ya, cuma karena kita terlalu banyak diplomasi aja kebanyakan. Ya, bahaya sekali. Wallahi, kezindikan orang Sufi kadang lebih kufur daripada kezindikan orang lain hakmis saja. Lebih bahaya lagi. Lebih memalukan campuran maksiat, kedustaan, kekafiran dan naudzubillah berkumpul dalam kelompok. Hati-hati. Ya, parah banget ini. Ya. Tentu saya tidak mengatakan semuanya. Saya ulangi, saya tidak mengatakan semuanya. Secara umum, tidak sedikit kelompok sufi yang naudzubillah menjadi. Kelompok ini zindik. Bahaya banget. Ya, sekali lagi tidak semua tentunya. Ya, tapi secara umum Anda bisa melihat, apalagi yang kalau sudah sampai zikir sambil joget-joget sampai sarak kayak orang sarak itu berdiri nyanyi-nyanyi na'udzubillahi dzalik. Ini parah banget ini. Ya. Ya, jadi jangan sampai ini. Sementara akhir Anda enggak bisa jelaskan rinci dulu ya. Sebab kalau mau di ini mungkin pada suatu waktu boleh kita mau ya bahas satu-satu sufi dari sisi bahasa, dari sisi istilah, siapa tokoh pendirinya dulu, siapa ulama yang itu dan apa contoh ajarannya, ya mungkin butuh waktu yang spesial, tapi gambar umum itu dulu. Selanjutnya mohon diulas surah Al-Mumtahanah ayat 7 sampai 9 Pak. Ada apa Quran sebentar Pak. Bisa minta bantuan. Ya, insyaallah. Hey. ya. Ini surah Al-Mumtahanah ayat 7 sampai 8. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina 'adaitum minhum mawaddah. Allah qadir, Allah ghafurur rahim. La yanhakum Allah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Betul. Gak ada perselisihan. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi. Tapi untuk akidah hatta yang tidak memerangi, dia musuh kita. Artinya, bukan karena tadi anak sampaikan permusuhan, kebencian, dan sebagainya. Ya, lalu antum punya tetangga Kristen. Begitu ketemu, aku nyatakan musuh kamu. Enggak ada cerita apa-apanya langsung gitu. Enggak, secara prinsip kita musuh mereka sampai kiamat. Siapapun, walaupun dia berbuat baik kepada kita, dia memberi kita mobil baru, dia memberikan rumah kita rumah baru, dia memberikan kita uang sekian miliar, tapi dia tidak mau bertauhid, tidak mau masuk Islam, dia pada dasarnya secara akidah musuh bagi kita. Tapi kalau kita urusan berbuat baik, selagi mereka tidak memerangi, tidak mengapa. Jangan karena kebaikan mereka melupakan perbuatan kekafiran mereka kepada Allah. Sesungguhnya kekafiran mereka kepada Allah dosa yang tidak akan kita maafkan sampai mereka mau beriman. Kadang-kadang kita enggak, karena dia dikasih, sering ngasih kita yang tadinya dia ini kafir enggak menurut kamu? Jangan disebut kafir. Aduh, menteh lagi. Udah jelas kafir, jangan disebut kafir. Karena kitanya sering dikesumpel. Harta dia ngasih kita rumah, mobil, nih harta. Anda masih tidak masuk Islam, Anda kafir. Enggak usah ragu. Gitu. Tapi bukan berarti kita enggak boleh buat baik. Oh ya, terima kasih. Bapak, oh, ya, taksi apa? Silakan. Ya, dalam urusan muamalah yang tidak bertentangan dengan kita dan sunnah, dan tidak bertentangan dengan ijma salafus saleh. Bisa dipahami, Pak? Tapi jangan lalu kita melemah. Tetap Anda ingat, siapapun yang tidak mau menerima Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah menyakiti Allah dan telah menyakiti Rasulnya dan menjadi musuh bagi kita juga bersama. Musuh bersama bagi kita sampai kiamat. Kalau dia tidak mau beriman, itu tetap. Saya dipahami banyak. Jadi enggak ada. Bayan hukumullah. Memang Allah enggak melarang. Silakan kita tetap berbuat baik dan sebagainya dalam urusan-urusan muamalah yang sebelumnya. Tapi urusan prinsip, ya, maka kita tetap, ya. Siapapun yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya, maka menjadi musuh pula bagi kita. Tidak peduli siapapun. Jelas ya, kurang lebih seperti itu. Ada Iwan ini memberikan kuis, kalau yang bisa menjawab buku satu-satu. Oh gitu. Ada bukunya berapa? Dua. Dua. Hanya dua dari Iwan. Oh, bukunya dua. Ya. Untuk ustaznya satu gitu. Ya. Coba lihat, Pak. Coba. Berarti kita langsung masuk ya, Pak ya. Satu pertanyaan lagi ya. Ali Imran. Ali Imran itu ini, oh maksudnya nomor urut suratnya surat ketiga, betul, surat ketiga. Oh, ya Allah. Oh, ini pertanyaan apa, Pak? Oh, kuisnya ini. Ya Allah, udah anak bocorin. Oh, yaudah, saudara-saudara, diganti anak aja jauh lebih sulit. Ah, jauh lebih sulit. Oh, anak tinggi. Gak apa-apa. Berarti kalau gitu anak yang dapat hadiah langsung nih, Pak. Dan sudah anak jawab duluan, kan? Ya. Gak masalah. Apakah boleh mendoakan teman yang kafir untuk masuk, diberi hidayah agar masuk Islam? Bukan boleh, bahkan terkadang menjadi wajib. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya pelayan, ya, masih muda, sakit, menjelang wafatnya didatangi oleh beliau. Lalu, aslim, Islamlah kamu. Ya, bukan lagi boleh, bahkan ini menjadi sangat mulia. Bahkan kita berdoa kepada Allah, semoga mereka yang kafir diberikan hidayah masuk Islam. Sangat mulia sekali. Dan ini satu ibadah yang sangat agung. Karena pada dasarnya kita berharap mereka yang hari ini kafir, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, mereka mau masuk Islam. Itu yang kita harapkan. Wallahi, kita berharap mereka masuk Islam semua. Kalau bisa kita lebih berharap itu daripada mereka tetap dalam kekafiran. Bisa dipahami, Pak? Jadi sangat diutamakan sekali. Ya. Kita teruskan. Terakhir. Sudah selesai ya. Oh, satu lagi. Jika kita berusaha membela pendapat Ustaz-Ustaz Salaf dari celaan umat muslim yang berselisih, apakah tak termasuk berlebihan membela golongan yang bermanhaj salaf? Salah satu yang sudah saya sampaikan di salah satu ceramah saya yang ada live-nya, silakan nanti aku lihat di Sahabat Muslimin Dramayu. Saya waktu itu menjelaskan salaf itu mesti kita tahu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agama Islam salafi. Bukan Islam Syiah, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Maturidiyah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, tapi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Itu agama Islam yang dibawa oleh Salaf. Dalam pengertian itu, bukan Salafi sebagai organisasi. Salafi bukan organisasi. Jadi kalau antum tanya, siapa ketua ketua Salafi? Enggak ada ketuanya. Ustaz, saya daftar dari Salafi, enggak ada ATA-nya, enggak ada. Salafi bukan organisasi, dia manhaj yang maksum. Salaf itu manhaj yang maksum. Tapi perseorangannya tidak ada yang maksum selain Rasulullah SAW dan ijma sahabat. Salaf ini mak. Agama ini, Allah tidak pernah menurunkan satu agama pun kepada Rasul kita Muhammad SAW selain agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Bukan Islam Maturidiyah, Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Liberal. Bukan. Ini yang kita maksudkan salaf ini. Bukan salaf kelompok. Jadi kalau kita maksudkan kita membela salaf, bukan asobiah kepada perseorangannya, karena perseorangannya tetap tidak ada yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami, kan? Karena agama yang Allah turunkan ke kita ini, antum kira Islam apa? Islam Syiah. Enggak ada urusan. Syiah apaan? Buang aja ke tong sampah. Buang pada tempatnya. Gitu. Bisa dipahami, kan? Ya. Islam yang dibawa ke kita ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Awas ya, bukan saya Islam Qadariyah, Jabariyah, ya Mu'tazilah, ya dan sebagainya. Bukan. Bukan. Tidak dikenal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu. Ya, itulah kenapa anda dalam beberapa kali ceramah di Indramayu juga lagi gencar-gencarnya. Apa itu Salafi? Secara lugatan apa? Secara syara'an apa? Supaya paham yang kita serukan ini bukan asobiyah. Salafi yang kita serukan bukan salafi sebagai organisasi. Bukan. Enggak ada kantornya. Jadi kalau ada orang, bubarkan salafi. Sabun amat. Bubarkan salafi, mana kantornya? Enggak ada kantornya, bubarkan. Ini orang enggak waras kok bubarkan. Ya silakan, bubarin di mana. Emangnya salafi, mana kantornya? Enggak ada kantornya. Salah aku kok dibubarkan. Ya kalau mau silakan buang-buang tenaga energi. Ya kita masih nyumat loh. Bubarkan salah ini. Wah ini gak waras. Salah ini. Memang atau gak gimana BPP salah. Nah, yang bener aja kalau guru ngacoknya gak ketulungan lagi. Ya Allah Ta'ala anak cukup selesai. Ada hadiah dari ya ikhwan yang Masya Allah ya. Semoga Allah memuliakannya. Dua buku yang luar biasa. Tabarruk memburu berkah. Ya, supaya ambil apa satu untuk ikhwan, satu untuk aku hadiah. Ya. Ya, satu buku untuk khusus ikhwan. Ini kan dua, satunya untuk akhwat ya. Baik, ana mulai sekarang untuk ikhwan dulu ya. Ya, untuk ikhwan pertanyaannya. Udah dijawab ya. Ini Pak pertanyaannya gimana? Mau dibikin sendiri atau gimana? Masalahnya enggak bisa juga. Gitu. Ya, tadi yang sudah anak ini kan ini ya. Ya. Yang satunya belum. Yang ini belum ya. Baik. Silakan. Ya. Hah? Gitu. Pertanyaan pertama khusus ikhwan dulu ya. Hadiah langsung ini. Ya, buku langsung dikasihkan cash. Insyaallah. Ya, enggak usah bayar lagi. Coba jelaskan sekurang-kurangnya ada 3 kerancuan yang sering dimunculkan oleh orang terutama ahli syubhat berkaitan dengan wantasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah anda semua kepada tali Allah. Seringnya ayat ini ada beberapa perkara yang tidak dijelaskan. Sebutnya banyak. Ada tadi yang saya sebutkan 5. Anda sebutkan 3 saja perkara yang sering dari ayat ini masih rancu perlu dirincikan. Sisi apa saja yang gitu. Kan berpegang teguhlah anda dengan tali Allah. Sisi-sisi mana yang harus dirinci dari ayat ini supaya tidak menimbulkan syubhat? Silakan. Siapa yang mencurahkan beberapa biaya, terus apa alat untuk menyatukan? Jazakallahu khairan. Nah, ya apa alat untuk menyatukan? Siapa yang mampu menyatukan? Berapa biaya untuk menyatukan? Apa yang mau disatukan? Hati yang disatukan. Siapa yang menyatukan? Allah yang menyatukan. Berapa biayanya? Mafil ardi jami'an. Tadi itu. Ya, dari ayat itu yang sering tidak dibahas. Ya, jazakallahu khairan. Ini hadiahnya langsung saya diambil. Masya Allah. Itu terima kasih sama siapa itu? Yang itunya. Silakan itu ya. Allah ibarat. Untuk akhwat yang gampang aja. Kasihan. Khusus akhwat ya. Tolong. Karena anak gak bisa tahu kalau akhwat dari sini barangkali ada yang itu pak bukunya dan sekaligus nanti didahulukan siapa yang bisa jawab pertanyaannya langsung aja nih pak nanti bapak di sana aja pak ya nanti bapak yang menentukan itu pertanyaannya apa sisi kelebihan Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam yang pantas untuk dijadikan contoh sehingga sampai Allah memuatnya kepada kita dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Pernyataan apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sehingga pantas untuk kita tiru gitu. Silakan untuk akhwat. Suruh apa gitu terhadap kesirikan itu kita selalu mengucapkan atau menegaskan konsep apa saja ya yang awalnya inna burau minkum wa mimma tabuduna min dunillah kabarna bikum wa bada dan seterusnya itu konsep-konsepnya ada itu beberapa poin apa saja silakan pak coba. Tolong pak, yang nanti ngawasi di akhwat siapa nih? Satu orang, ya bapak. Silakan bapak langsung aja tunjuk yang bisa jawab nanti jawabannya saya dengar. Kalau sahih langsung dikasihkan. Silakan akhwat. Kita harus menyatakan apa itu? Yang tadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang mengikuti beliau bersikap bagaimana kepada orang-orang musyrik? Silakan. Gak apa-apa Pak, berdiri aja Pak, supaya bisa kelihatan barangkali. Silakan Bapak yang jawab. Ya. Sebagai apa? Tauladan yang baik. Ya, yaitu dengan menegaskan konsep apa gitu. Kepada orang musyrik harus kita nyatakan apa? Di antaranya aja. Ya. Ya, jazakallahu khairan, sudah bagus, kasihkanlah hadiahnya. Terima kasih. Ya Allah ibarikan. Saya kira cukup untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kalau nanti antum ada yang nanti mau untuk ikut mempercepat ini, ana sering bikin di Facebook ana, silakan bisa ikut gabung supaya bersama-sama mempercepat proses informasi gitu ya. Akun ana di Facebook mungkin sudah ada ya Pak di sini ya, silakan nanti tanya ke pengurus nama ana Pedro, supaya nanti insyaallah setiap hari ana akan upload beberapa permasalahan-permasalahan yang terkait dengan urusan agama. Mudah-mudahan kita saling belajar bersama-sama lewat itu gitu. Terus kalau pertemuan ini kan jarang Pak, kalau di Facebook saya sangat aktif mungkin itu. Jadi mungkin setiap hari saya akan kirimkan artikel-artikel yang mungkin insya Allah ada manfaat untuk kita bersama. Ya, akunnya tulis saja nama saya Ben Said, langsung kemudian add, nanti insya Allah akan kita konfirmasi. Ya. Saya kira cukup dari saya. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.